Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Nah, kita pada pembahasan mawani' taklif. Nah, terakhir yang kita ta'liq yaitu masih pembahasan al-jahliyah. Nah, kaidahnya telah kita pelajari. Dan yaitu masa taraka wajiban jahilan diwujubi lam yalzamu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Nah, barangsiapa meninggalkan perkara wajib karena tidak tahu hukum tentang wajibnya, maka dia tidak diharuskan untuk mengqadha apabila waktunya telah lewat. Nah, apabila waktunya telah lewat. Nah, dan telah kita tambahkan dalil ya. Nah, di sini yang butuh diberi catatan tambahan dan ini ditambihkan oleh Syekh di syarah, hadza fi ghairi al-mufarrid. Hadza fi ghairi al-mufarrid. Hadza fi ghairi al-mufarrid. Ini pada orang yang tidak mufarrid. Mufarrid yakni tidak melalaikan ilm. Nah, itu mufarrid. Ghair mufarrid fi soal, jadi tidak melalaikan kesempatan untuk mengetahui, untuk bertanya. Nah, tidak melalaikan permasalahan begitu. Nah, hanya saja mungkin timbul pertanyaan terkait dengan al-mar al-mustahadah. Apakah dia tidak tergolong mufarrid? Bukankah dia ada di Madinah bersama Nabi SAW, kenapa selama ini tidak bertanya? Jawabannya, apa yang telah lewat? Karena dia menyangka, ya, bahwa itu haid. Nah, mungkin bisa ditambah takliknya jika mau. Wahadil mar'ah ghairu mufarridah li'annaha baniyatun ala aslin wahu annaha taddam haid. Wahadil وهذه المرأة وتلك المرأة المستحاضة غير مفرطة لأنها بانية غير مفرطة لأنها بانية على أصل لأنها بانية على أصل وهو أن هذا الدم حيض ولهذا قالت إني أستحاض حيضة شديدة ولهذا قالت إني أستحاض حيضة شديدة. Jadi dia tidak tergolong mufarritah, tidak tergolong wanita melalaikan permasalahan, karena baniyah, liannaha baniyatun ala asl, karena dia membangun masalahnya di atas hukum asal yang dia tahu, wa huwa anna hadha dam haid, bahwasanya darah ini haid. Walihada qalat, oleh karena ini dia mengatakan ketika melapor mengadu kepada Nabi SAW, dia mengatakan inni ustahadu haidatan syadidatan, sesungguhnya aku mengalami istihadah, yakni inni ustahadu haidatan, aku mengalami haid, ya, ustahadu haidatan, dia mengatakan haidatan, aku terkena haid yang sangat dahsyat dan tidak pernah berhenti haidku. Jadi dia menyangka itu haid karena pada asalnya darah itu adalah darah haid. Nah, di sini letaknya. Bisa difahami? Jadi dia tidak dianggap mufarrid. Nah, ada pun seseorang, contoh mufarrid, seseorang misalkan bertamu. Ya. Dia musafir. Nah. Di satu tempat. Bertamu di satu rumah. Ya. Dia langsung sholat tanpa bertanya, mana kiblat? Gitu. Hah? Mana kiblat? Ternyata dia salah kiblat. Mufarrid apa bukan? Hah? Mufarrid, karena seharusnya apa? Harusnya dia bertanya ke tuan rumah, mana arah kiblat sebelum sholat. Nah, jadi seperti ini dianggap mufarrid dan dia harus mengqadha. Ini dicontohkan oleh Syekh di syarah. Nah, karena apa? Al-aslu pada kondisi seperti itu memang harus bertanya. Karena dia gharib di situ, musafir. Nah, wa nisyan. Nah, qira. Qala al-Imam al-Allamah al-Usuli Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah taala, wa nisyanu az-zuhulu al-qalbi, zuhulul qalbi. Zuhulul qalbi an syai'i an syai'in ma'lumin. Ewa. Famata fi'lun famata fa'lan muharraman nasiyan fala syai'a 'alaihi. Kaman akala bisiyami nasiyan. Famata taraka wajiban nasiyan fala syai'a 'alaihi halu nisyani. Hala nisyanihi. Dzarf ya. Hala nisyanihi. Yani fi hali nisyani. Nah. Walakin 'alaihi fi'lu betul fi'luhu idza zakarahu liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dal falyusalliha idza lam al-amr majzum al fi'l falyusalliha ايوه اذا ذكرها نعم يعني لا تمد في اللام jangan di mad lamnya karena ya-nya sudah mahdhuf alamatul jazm lam lamul amr falyusalliha اذا ذكرها طيب wan nisyan yakni lupa ini ma'ruf sudah maknanya di sisi kita di sini definisikan zuhulul qalbi an syai'in ma'lumin zuhul al-qalb yani lalainya kalbu hati an syai'in ma'lum dari sesuatu yang diketahui. Nama istilahnya apa? Lupa. Tidak teringat ya. Zuhul qalb. Qalbu jadi lupa, tidak teringat sesuatu yang tadinya diketahui tapi banyak lupa. Nah. Tidak teringat. Samata fa'ala muharraman. Nah, ini ada ta'lif ya. Disyarah, syarahnya saya sendiri yang menjelaskan. Dan syarahnya penting. Ana ta'liknya. Kata beliau, wal ahsanu an naqul az-zuhulu an syai'in ma'lum. Wal ahsanu an naqul az-zuhulu an syai'in ma'lum. Az-zuhulu an syai'in ma'lum. Wala nu'ayyinu mahalla az-zuhul. ولا نعين محل الذهول لأن الحافظة ثبت الآن أنها في الدماغ وليس في القلب فالقلب عنده الإدراك والتمييز والتدبير والحفظ حفظ الشيء وتخزينه حفظ الشيء وتخزينه يكون في الدماغ وحفظ الشيء وتخزينه يكون في الدماغ سبحان الله ini kemajuan teknologi kedokteran. Nah, di sini kan definisinya Syekh mengikat zuhul itu terjadi di qalb, di hati. Nah, hati kan jantung ya. Qalb adalah jantung. Letaknya akal. Nah di ta'dil oleh Syekh ini di revisi. Nah, wal ahsanu an naqul yang terbaik kita mengatakan dalam definisinya az-zuhulu an syai'in ma'lum. Kelalaian dari sesuatu yang diketahui, yakni lupa, tidak teringat dengannya. Wala nu'ayyinu mahall adh-dhuhul, dan kita tidak memastikan, menentukan mahall adh-dhuhul, di mana tempat terjadinya kelalaian itu. Ya. Di mana tempatnya kelalaian itu terjadi? Ya, lupa, tidak teringat itu di mana terjadinya? Kenapa? Jadi kita tidak memastikan itu لأن الحافظ ثبت الآن karena sesungguhnya al-hafiz yang menghafal, mengingat, menghafal ثبت الآن telah tetap sekarang, yakni dengan kemajuan teknologi kedokteran, penelitian, anna hafid dimag, bahwa hafalan itu letaknya di otak, bukan di hati. Jadi zakirah di sini. Nah, failnya di fail ingatan itu di mana? Di otak. Di situ tempat penyimpanan fail. Perkara-perkara yang dihafal di situ. Walaisat fil qalb, bukan di dalam kalbu. Fal qalbu indahu al-idrak wa at-tamyiz wa at-tadbir. Qalbu hati, padanya terletak idrak. Al-idrak asyai, yani mengetahui, memahami, tamyiz, membedakan, tadbir, mengatur. Ya, kemudian dari sanalah muncul niat. Di sanalah yang memimpin, ya. Dengan cara mengirim sinyal ke otak. Otak kemudian mengolahnya, kemudian mengirim sinyal kembali ke hati, dari hati kemudian perintah niat, kemudian dikerjakan. Nah, jadi hifdzu syai' wa takhzinuh, penyimpanan sesuatu, ya. Penyimpanan sesuatu terjadi di mana? Di otak. Di situ file-file ingatan. Jadi jika ada sesuatu di otak, hilang ingatan. Hilang ingatan. Nah, seseorang jika kecelakaan, kemudian benturan otaknya, kemudian dari sesuatu kan terus hilang ingatannya, lupa sudah. Nah, kan begitu. Nah, ini ta'liq syair di syarah beliau. Nah, makanya kalau orang menghafal itu, menghafal sakit sudah, kepalanya enggak masuk filenya gitu, enggak suka. Nah, sudah penuh di sini lagi jenuh, kan begitu. Famata fa'ala muharraman nasiyan, kapan seseorang mengerjakan perkara haram dalam keadaan nasiyan, lupa, fala syai' alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Kaman akala fi siyami nasiyan, seperti orang yang makan ya saat dia berpuasa dalam keadaan lupa, dia tidak berdosa dan juga tidak batal. Wa ma sataraka wajiban nasiyan, kapan dia meninggalkan perkara wajib dalam keadaan lupa, fala syai' alaih halan nisyani, maka tidak ada dosa atasnya halan nisyani, yakni fi halin nisyani, pada saat dia sedang lupa. Walakin alaihi fi'lu, tetapi wajib dia mengerjakannya, idza dzakarahu, ketika dia ingat. Nah, diqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan, barang siapa lupa satu salat, falyusalliha idza dzakarahu, hendaknya dia mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Nah, meskipun waktu sudah keluar, ini maksudnya hadis ini terkait dengan itu. Nah, ketika dia ingat dalam keadaan waktu sudah keluar, maka hendaknya dia melaksanakannya. Nah, la kafaratahu illa dzalik. Tidak ada kafaratnya kecuali itu, harus dia kerjakan. Nah, dan jika dia teringatnya di luar waktu, dia kerjakan, ini namanya qadha. Nah, baik. Masih ada tersisa, Masya Allah. Di sini ada ta'liq sedikit. Ta'liq, anak sadur juga, petik juga dari syarah syekh. Nah, illa ma kuyida bisabab. Ta'liq, illa ma kuyida bisababin, fazalas sabab. Illa ma kuyida bisababin, fazala as-sabab. Fazala as-sababu. Fa innahu la yalzamuhu. Mithlu law nasiya salatal kusuf. Mithlu law nasiya salatal kusuf. Alal qawli bil wujub. Aw ma ashbaha dhalik. Nah, perkecualian, istisna, illa, kecuali, ma kuyida bisabab, salat yang diikat dengan faktor. Salat itu disyariatkan karena suatu faktor. Selama faktor itu ada, disyariatkan. Jika sudah lewat faktornya, sudah tidak ada, maka tidak disyariatkan lagi. Nah, fazala sababu, kemudian telah hilang faktornya. Berarti kan tidak disyariatkan lagi. Fa innahu la yalzamuhu, maka dia tidak diharuskan mengqadanya. Mithlu, contoh, law nasiya salat al-kusuf, apabila lupa mengerjakan salat kusuf, salat gerhana, alal qawli bil wujub, menurut pendapat yang mewajibkan, karena ada khilaf. Nah, ada yang mengatakan wajib, ya, dan ada yang mengatakan mustahab. Sedang gerhana, lupa salat. Nah, sadar teringat setelah gerhananya selesai. Diqadha. Andaikan berpendapat wajib, diqadha apa tidak? Jawabannya tidak. Karena salat gerhana disyariatkan saat terjadi gerhana. Idza kasyafa zala sabab wa intahat masyru'iyyatu, sudah berakhir masyariatannya. Nah, au ma asbah dzalik, atau semisal dengan itu. Nah, adapun yang muqayyad bil waqt, yang dikaitkan diikat dengan waktu, ya seperti salat lima waktu, ya jelas kan begitu. Diqadha. Nah, begitu pula rawatib. Nah, salat sunnah rawatib. Nah, diqadha. Baik, nastafi, kita ambil nisyan, alhamdulillah. Subhanallah bihamdika, syukran lak.